Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali melanjutkan kajian di kesempatan pagi hari ini. Dan insyaallah untuk kesempatan ini kita akan lebih banyak melakukan studi kasus dalam rangka untuk pengayaan dari materi-materi yang sudah kita pelajari. Mengawali materi kita, nanti kita akan mempelajari tentang beberapa produk perbankan, terutama perbankan syariah, dan bagaimana penilaian terhadap produk ini, apakah sudah sesuai syariah ataukah belum. Dan juga ada beberapa studi kasus yang sudah kami siapkan yang nanti akan ditampilkan melalui layar monitor. Sekarang kita coba mempelajari. Yang pertama adalah produk yang disebut dengan ijarah Barangkali setelah ini bagi sebagian jamaah merasa asik, tapi Anda yang sudah pernah bersinggungan dengan bank, istilah ini tidak akan asing. Kalau saya terjemahkan, ijarah artinya sewa ya, muntahiyah berujung bitamlik, pindah kepemilikan. Itu bahasa lainnya adalah sewa beli. Dan ini terjadi pada transaksi leasing. Kenapa bank menerapkan akad sewa? Pertimbangannya seperti ini. Nasabah ketika mereka mencicil dan itu diyakini sebagai barang milik pribadinya, maka peluang terjadinya fraud, peluang terjadinya penipuan, tidak mau bayar, itu sangat berisiko bagi bank. Sehingga ketika nasabah nggak mau bayar, bank tidak punya kekuatan yang signifikan untuk bisa menarik kembali barang itu. Karena itulah solusi yang ditawarkan adalah solusi yang dilakukan, barang yang dibawa oleh nasabah itu statusnya adalah barang sewa. Dan suaranya? Bismillah. Ada suaranya? Baik, kita lanjutkan. Anda bisa kasih komentar tentang suara dan gambar biar nanti tim bisa menyesuaikan. Bismillah. Masuk. Baik, kita lanjutkan ya tentang sewa beli. Berarti di sini ada dua akad. Yang pertama adalah akad sewa. Kemudian yang kedua adalah akad pindah milik. Akad pindah milik untuk akad jenis yang kedua ini ada banyak. banyak macam, bisa bentuknya jual beli, bisa juga bentuknya hibah atau akad yang lainnya. Dan biasanya yang kedua itu adalah akad jual beli. Makanya seringkali kita mendengar istilah sewa beli. Padahal sebenarnya dalam IMBT sendiri, yang itu merupakan produk perbankan, dia tidak harus jual beli. Yang penting pokoknya terjadi muntahiyah di tamlik. Di ujungnya adalah terjadinya perpindahan hak milik. Dan perpindahan hak milik untuk sebuah objek itu bisa melalui akad jual beli, bisa juga melalui akad hibah. Meskipun yang lebih umum, perpindahan itu dilakukan dengan akad jual beli. Kalau kita perhatikan di sini, dalam akad IMBT, maka terjadilah gabungan akad seperti kemarin, akad 1 plus akad 2. Di mana akad 1 ini adalah akad utama. Sedangkan akad 2 ini adalah akad syarat. Syarat untuk akad 1. Orang tidak akan suara yang masuk. Di sini, Pak. Kamera apa? Cek. Ini masuk. Ini enggak masuk, itu papan tulis, Pak. Iya. Papan tulis. Bismillah. Jangan pula dari sini, bukan dari sana. Ini dari sana. Suara kamera. Baik, kita lanjutkan ya. Kembali ke IMBT. Yang terjadi adalah akad 1 plus akad 2, di mana akad 2 adalah syarat bagi akad 1. Dan posisi akad utama ini dalam IMBT sebenarnya cukup sensitif. Ya, saya maksud sensitif adalah ada perbedaan antara pihak bank dengan pihak nasabah. Menurut bank itu akadnya sewa, sehingga dia punya hak untuk menarik kembali barang ketika barang itu atau ketika nasabah tidak mencicil atau telat membayar cicilan. Sebaliknya menurut nasabah itu akadnya sudah beli, sehingga nasabah akan berusaha untuk mempertahankan barang itu ketika bank berusaha untuk menariknya. Dan seperti ini sering terjadi. Ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan dalam memahami akad disebabkan karena ketidakjelasan yang terjadi ketika akad IMBT ini dilakukan. Dan ini bisa memicu sengketa. Pada saat nasabah telat bayar cicilan, maka bank berusaha untuk menarik, nasabah enggak mau. Sementara menurut bank, ini kan barang yang saya sewakan. Sedangkan yang kamu bayarkan tiap bulan itu bukan cicilan, tapi bayaran sewa. Sehingga akad satu di sini diperselisihkan apakah itu sewa ataukah jual beli. Akad duanya Menurut bank, akad duanya itu adalah syarat bagi akad satu. Nanti di ujung dari sewa itu akan kami jual kepada Anda dengan harga yang murah. Sementara menurut nasabah ini enggak ada. Dari awal itu yang terjadi adalah akad jual beli. Itulah salah satu di antara pengaruh menggabungkan dua akad dalam satu akad sehingga bisa memicu terjadinya sengketa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ini dalam hadis yang kemarin sudah kita sampaikan. Wala syartani fi bai'in, tidak boleh ada dua kesepakatan dalam satu transaksi. Dan yang dimaksud salah satunya adalah tidak boleh ada syarat berupa akad yang itu merupakan syarat bagi akad yang lain. Tayyib. Semoga bisa dipahami. Terus solusinya gimana biar boleh? Solusinya adalah hanya ada akad satu. Hanya ada akad satu dan ditegaskan di awal, Pak, motor ini kami sewakan, bukan kami jual. Sehingga pihak leasing menyatakan kepada pihak konsumennya, motor ini kami sewakan, mobil ini kami sewakan, bukan kami jual, bukan kami apa misalnya, bukan dijadikan sebagai objek pembiayaan, tapi disewakan. Sedangkan akad duanya, akad dua itu sifatnya rencana. Dan nanti kami rencanakan jika Bapak mau memiliki motor ini, Bapak bisa membeli di ujungnya setelah sekian bulan Bapak sewa. Karena dia sifatnya rencana, berarti dia statusnya adalah calon akad. Dan calon akad itu mengikat atau tidak? Calon akad itu mengikat atau tidak? Ini tidak mengikat, ya. Tidak mengikat. Beda dengan akad, kalau akad itu mengikat, kalau calon akad tidak mengikat. Dan ini sudah berkali-kali kita sampaikan bahwa sebatas rencana akad, janji akad, atau istilah lainnya adalah calon akad, ini sama sekali tidak mengikat. Baik, ini terkait pertimbangan kita untuk transaksi IMBT. Sehingga dari awal IMBT itu memang sudah menggabungkan dua akad dan terjadilah permasalahan seperti ini. Bank memahami sebagai sewa, nasabah memahaminya sebagai beli. Makanya ketika cicilan macet, maka bank berusaha untuk menarik, berarti Anda enggak sewa, barang saya ambil. Tapi nasabah enggak mau, oh enggak, oh gimana kok sewa? Selama ini kami memahami, sudah kami beli. Sehingga terjadilah perbedaan pandangan. Makanya hukumnya tidak diperbolehkan, ini bisa memicu sengketa. Solusinya, sebagai solusi yang disampaikan oleh para ulama adalah berikan satu akad dan tegaskan di situ, sementara akad yang kedua jadikan sebagai rencana. Sehingga disampaikan di awal, ini akadnya sewa, bukan jual beli. Barang yang Bapak bawa itu sewa, dan cicilan yang Bapak bayarkan tiap bulan itu adalah ujroh, biaya sewa. Tapi nanti ada rencana, jika Bapak ingin memiliki, nanti kita akan lakukan akad yang kedua. Nah, karena sifatnya rencana, berarti dia tidak mengikat. Dipahami insya Allah ya? Tayyib. Sekarang kita beralih ke produk yang kedua, yang sering disebut dengan MMQ. Musyarakah mutanaqisah. Berarti Q-nya ini Q kecil harusnya, bukan Q besar. Produk MMQ, musyarakah mutanaqisah. Saya tuliskan di sini, musyarakah mutanaqisah. Apa sih musyarakah mutanaqisah? Ada salah satu karyawan bank syariah bicara masalah ini, tapi karena tidak punya basic bahasa Arab, padahal ini adalah nama yang menggunakan bahasa Arab, dia gak paham artinya. Musyarakah sebagaimana namanya, berarti dia bersyirkah. Syirkah yang dilakukan adalah syirkah amlak, syirkah kepemilikan. Kepemilikan Mutanakisoh artinya saling mengurangi. Dalam arti salah satu pemilik nanti mengakuisisi hak milik orang lain dengan cara dibeli sahamnya atau dibeli jatahnya. Ini akuisisi. Akuisisi untuk ambil alih, untuk apa ya? Untuk mengurangi katanya. Mengurangi saham saham syarik yang lain. Saham syarik yang lain. Baik, syarik itu berarti teman yang terlibat dalam musyarakah tadi. Ada sebuah objek berupa properti. Objek ini dimiliki oleh 5 orang misalnya. A, B punya, C juga terlibat di situ, D dan E. A, B, C, D, E. Kok bisa mereka punya satu objek properti? Ya, banyak bisa terjadi seperti ini. Misalnya warisan. Ini adalah 5 anak dari mayit. Maka begitu mayit meninggal, properti mayit pindah hak milik menjadi milik 5 anaknya. Kepemilikan seperti ini disebut dengan syirka amlak, di mana ada beberapa orang yang memiliki bersama sebuah objek yang dia tidak bisa dipecah. Nah, kemudian salah satu di antara anggota ini ingin memiliki properti ini sendirian. Misalnya E. Maka yang dilakukan oleh si E adalah dia membayar ke D, dia membayar ke C, dia membayar B, dia membayar A untuk membeli jatah mereka masing-masing. Itulah yang dimaksud dengan mutanakisah. Sehingga terjadi syirka amlak. Kemudian salah satu syarik, ini namanya syarik ya, anggota syirka itu namanya syarik, A, B, C, D itu namanya syarik. Salah satu syarik dia membeli jatah saham syarik yang lain. Sudah? Insya Allah tergambar pandangan tentang musyarakah mutanakisah. Baik, sekarang kita coba lihat praktek musyarakah mutanakisah di perbankan. Salah satu di antara direktur bank syariah di Jawa Tengah yang sempat ketemu saya, beliau menyampaikan di tahun ketika terjadi krisis sekitar tahun berapa? Yang jelas 2000 di atas 2010 sempat terjadi penurunan dunia perbankan. Beliau mengatakan, saya menerapkan musyarakah mutanakisah dan itu menyelamatkan bank kami. Karena dengan cara seperti ini ternyata sangat efektif. Sehingga produk ini termasuk di antara produk yang diandalkan oleh beberapa bank. Sekarang coba kita lihat skemanya seperti ini ya. Ini bank. Kemudian ini nasabah. Sekali lagi, bank itu tidak punya stok. Itu prinsip ya. Sehingga kenapa kok harus ada IMBT, ada musyarakah mutanakisah, ada murabahah lil amir bisyira, dan aneka produk-produk dengan nama-nama itu? Karena hukum asalnya bank itu tidak boleh punya stok. Nasabah butuh rumah. Kalau dia langsung beli ke developer, developer mintanya tunai. Sementara nasabah tidak punya uang tunai. Maka solusi satu-satunya adalah nasabah datang ke lembaga keuangan. Di sini uang ngumpul. Nasabah datang ke lembaga keuangan, ke pihak bank. Bang, saya mau beli rumah. Bang punya rumah enggak? Tidak. Kalau bank melakukan akad dengan nasabah jual beli rumah, berarti bank menjual barang yang tidak dimiliki. Dan itu enggak boleh. Akhirnya bank ngasih solusi, Pak, kita akan lakukan MMQ. Produk kami adalah MMQ. Sudah? Bapak mau membeli sebuah rumah. Begini saja, kita beli bareng-bareng. Bank memberikan keterlibatan senilai 90% harga rumah. Nasabah sisanya berarti 10%. Sudah? Tapi ada ketentuan. Apa ketentuan dan syaratnya? Rumah ini wajib ditinggali oleh nasabah. Karena bank gak mau setelah dilakukan musyarakah mutanah kisah terus rumahnya mangkrak, gak ada hasil, bank gak mau. Nah, karena nasabah harus tinggal di rumah ini, maka rumah ini disewakan ke nasabah. Disewakan. Otomatis nasabah harus membayar biaya sewa. Betul sekali. Maka nasabah membayar biaya sewa. Terkumpullah sebuah rekening untuk biaya sewa. Nasabah transfer ke rekening biaya sewa. Baik. Anda bisa lihat di sini, nasabah punya saham 10% terhadap rumah tersebut. Bank punya saham 90% dari rumah. Berarti biaya sewa dibagi dua. Bank dapat 90% biaya sewa. Kemudian nasabah juga dapat biaya sewa sebesar 10%. Karena dia punya jatah 10%. Sudah? Di saat yang sama ada persyaratan. Rumah ini harus pindah hak milik, jangan terus jadi milik bank, enggak mungkin. Bank enggak boleh punya stok. Rumah ini harus pindah hak milik ke nasabah. Dan itu dilakukan secara bertahap. Maka di sini bank membayar sejumlah tertentu ke nasabah ya, untuk akuisisi. Misalnya ya, misalnya akuisisinya adalah 5% per bulan. 5% dari apa? Dari sahamnya bank. Sudah? Sehingga pendapatan bank dalam kasus ini ada dua. Pertama adalah 90% biaya sewa plus 5% modalnya tiap bulan. Ya, pendapatan bank per bulan itu dari dua sumber ini. Pertama adalah 90% biaya sewa, yang ini. Yang kedua adalah akuisisi pengalian aset. Nasabah membeli rumah ini secara bertahap dari bank selama atau dalam waktu tempo tertentu dengan nilai 5% dari modalnya bank. Jadi 90% itu tiap bulan nanti berkurang 5% terus sampai berapa kali cicilan tuh? 180 kali. Ya, ini hanya angka ilustrasi ya. Misalnya kurang dari 5%, ya sah-sah saja, ini hanya angka ilustrasi. Baik. Yang bermasalah di mana ini? Sehingga kenapa akad seperti ini kita bahas ya. Anda bisa perhatikan, ada berapa akad di sana? Ada 3 akad. Akad yang pertama adalah akad musyarakah. Akad musyarakahnya terjadi ketika bank dan nasabah ingin membeli rumah. Ini akad musyarakah. Ini akad satu ya. Akad yang kedua adalah akad ijarah, di mana bank mensyaratkan rumah itu harus ditinggali oleh nasabah dengan akad sewa. Maka nasabah melakukan akad yang kedua, yaitu akad sewa. Ini akad dua. Akad yang ketiga adalah akad akuisisi dari objek, sehingga dilakukanlah akad jual beli. Ya, akad satu akad musyarakah, akad dua akad sewa, akad tiga akad jual beli. Jadi ada 3 akad. Dan itu jadi syarat. Bank tidak akan mau kalau pihak nasabah tidak membeli saham yang dimiliki oleh bank. Sehingga kalau rumah itu tetap jadi milik bank dengan cara seperti ini, bank kan tidak boleh punya properti, tidak boleh punya objek transaksi. Maka nasabah diminta, kamu harus membeli secara bertahap. Sudah? Terus kenapa ini dipermasalahkan? Ya, kembali kepada kaidah, menggabungkan beberapa akad dalam satu akad, di mana akad satu sebagai akad utama, akad dua, akad tiga sebagai syarat dari akad satu, itu melanggar hadis yang kemarin kita sampaikan. Sehingga ini kalau kita tulis di sini, akad utamanya adalah akad musyarakah. Akad satu, kemudian ada akad dua, akad tiga. Ini akad syirkah. Yang ini akad sewa. Yang ini akad jual beli. Baik. Dua akad yang terakhir ini sebagai syarat bagi akad syirkah. Sebenarnya sah-sah saja syirkah digabung dengan akad sewa, tapi terpisah. Terpisah dalam arti bukan syarat. Misalnya begini, saya dan Pak Seto beli sebuah mobil. Saya 50%, Pak Seto 50%. Lalu mobil ini direntalkan. Boleh enggak saya menyewa mobil itu? Pak, saya lagi butuh, mobilnya tak bawa. Dengan akad sewa. Boleh. Lalu saya bayar biaya sewa. Kemudian biaya sewa itu dibagi sesuai dengan porsi kesepakatan. Misalnya karena masing-masing tanam modal 50, saya dapat 50, dia dapat 50. Baik, tapi kan terpisah. Kalau disyaratkan, saya mau urunan beli mobil, tapi dengan syarat nanti kamu harus sewa. Sehingga saya di posisi aman, mobil ini akan selalu dapat konsumen. Kalau seperti ini yang terjadi, saya terpaksa nyewa. Padahal bisa jadi saya nggak butuh, akhirnya saya harus menyewa mobil itu. Baik. Kemudian pihak yang kedua juga minta, nanti mobil ini harus kamu beli secara bertahap. Saya kemarin urun 50%, ya kamu harus gantikan secara bertahap. Sampai akhirnya ketika sudah habis jatah saya, mobil itu jadi milik saya 100%. Makanya saya pernah ketemu dengan orang yang menjadi nasabah MMQ. Waktu terjadi kerusakan rumah, atapnya bocor atau apa itu, saya tanya, itu yang memperbaiki siapa, Pak? Ya Bang, nggak perlu, nggak mau tahu. Pokoknya rumah itu saya yang bertanggung jawab memperbaiki. Dari situ saya paham, berarti kalau memang itu murni musyarakah, murni kepemilikan bersama, seharusnya kan pihak bank ikut memperbaiki. Ini rumah warisan, dimiliki oleh 5 orang. Rumahnya rusak, siapa yang bertanggung jawab memperbaiki? Seluruh pemiliknya. Tapi ternyata dalam MMQ, rumah bocor atau apa, bank gak mau tahu. Pokoknya itu urusan bapak. Selanjutnya, terserah nasabah mau diperbaiki atau tidak. Karena bank sudah meyakini rumah itu telah dipindahkan kepemilikannya ke nasabah dengan cara dijual secara bertahap. Wallahu a'lam. Tayyib. Ini dua produk di perbankan yang kita bisa lihat nilai kesyariahannya. Dan selanjutnya kami bacakan satu studi kasus yang sudah kita siapkan. Yang 4 tadi. Baik, dihapus. Yang kiri. Studi kasus 4. Silakan. Jual beli beda harga. Bukan yang itu, bukan yang itu. Ya? Bukan yang itu. Yang kelima? Kelima. Kredit dikreditkan? Kredit dikreditkan. Sudah pernah ini kayaknya. Yang keenam? Jual beli kredit tanpa barang. Baik, coba. Si A membeli HP X di konter secara kredit. Namun konter tidak mau menyerahkan HP itu hingga cicilan si A lunas. Bolehkah akad semacam ini? Sudah ya kemarin ya, menjadikan objek transaksi sebagai barang gadai. Akad dengan produsen? Silakan. Pak Tri cukup. Ada pedagang pesan barang ke produsen, kemudian produsen menjanjikan barang akan jadi sebulan lagi deal. Produsen menjanjikan barang akan jadi sebulan lagi. Deal harga sudah ditentukan dan dia minta diberi DP. Bolehkah akad semacam ini? Baik. Dan apa alasannya? Disampaikan dalam studi kasus tentang akad istisna. Akad istisna. Sona'a yasna'u. Istisna. Sona'a artinya memproduksi. Istisna berarti minta diproduksi, minta dibuatkan. Disebut akad istisna karena konsumen minta untuk dibuatkan barang dari produsen. Sehingga subjeknya di situ adalah konsumen. Dia melakukan akad dengan Sonic. Sonic itu apa? Produsen. Maka akad istisna hanya bisa dilakukan jika posisi penjualnya adalah seorang Sonic. Di sini sebagai penjual. Karena itulah kita bisa melihat bahwa penjual secara umum itu ada dua. Ada baik. Baik. Tulisannya kayak gini ya. Al-baik. Si baik ini dia gak bisa memproduksi. Dia punya barang jika dia kulaan. Dia beli atau dia mendapatkan hasil panen atau dari hasil ternak, kemudian dia jual. Maka status dia sebagai baik. Yang kedua, Sonic. Tulisannya As-Sonic, dari kata sona'a yang artinya memproduksi. Si Sonic dia tidak kulaan barang jadi, tapi yang dia kula adalah bahan baku. Misalnya dia beli apa ya, beberapa cairan, kemudian diramu-diramu jadi jamu. Status dia sebagai Sonic. Atau dia beli bebek mentah, kemudian disembelih, sudah mati ya, kemudian bebek itu dibumbu, diungkep, jadi bebek ungkep. Nah itu namanya Sonic. Baik, intinya untuk Sonic itu terjadi perubahan dari satu benda ke benda yang lain melalui karya yang dia lakukan. Karena itulah perhitungan zakat untuk baik dan sonik beda. Perhitungan zakat untuk baik yang dizakati adalah stok yang dia beli dan sudah siap jual. Misalnya saya kulaan tempe, kemudian saya punya tempe satu gudang. Saat pembayaran zakat, tempe itu saya zakati. Kalau sonik, yang dizakati yang mana? Yang dizakati stok yang siap jual, sedangkan bahan baku tidak dizakati. Saya produsen tempe, saya nyetok delai, kemudian ragi, pakai ragi enggak? Pokoknya jamur untuk pembuatan tempe dan aneka perlengkapan yang lainnya. Delai yang saya stok sampai tontonan. Ya. Apakah itu dizakati padahal nilainya mahal? Tidak. Kenapa? Saya tidak menjual kedelai, tapi yang saya jual tempe. Sehingga yang saya zakati adalah tempe yang sudah jadi, bukan kedelai yang menjadi bahan baku. Baik. Nah, akad konsumen dengan dua ini juga beda. Kalau baik namanya akad baik, akad al-baik, akad jual beli. Sedangkan dengan sonik namanya akad istisna tadi ya. Kalau dengan sone, akad istisna. Sudah? Nah, kejadiannya son atau istisnya hanya bisa dilakukan jika akadnya dengan sone untuk objek yang bisa diproduksi. Sehingga kalau objeknya, objek di sini bisa saya bagi ya. Pertama, tidak bisa diproduksi. Contohnya apa Pak? Tidak bisa diproduksi hasil alam, tidak bisa diproduksi hasil panen, itu nggak bisa diproduksi. Makanya tidak ada istilah produksi gabah. Adanya adalah panen gabah. Atau hasil dari hewan, produksi susu itu tidak ada. Karena kan manusia tidak memproduksi susu untuk diminumkan orang lain, tapi dia dari binatang. Telur juga sama, manusia tidak ngendok untuk dijual, tapi dia ngambil dari binatang. Nah, barang-barang seperti ini tidak bisa dilakukan akad istisna. Yang kedua, barang yang sudah tersedia. Terus karena sudah tersedia, tidak melalui proses produksi, maka tidak bisa dilakukan akad istisna. Yang ketiga, barang yang belum ada. Barang yang belum ada dan bisa diproduksi. Inilah yang bisa dilakukan akad istisna. Sehingga untuk barang satu dan barang dua ini tidak bisa akad istisna. Ini tidak bisa. Baik. Apakah istisna ini ada di dunia perbankan? Ya. Apakah bank bisa melakukan akad istisna? Anda bisa lihat di sini. Kira-kira bank itu bisa nggak memproduksi? Nggak bisa, itu bukan core bisnisnya bank. Sehingga bank tidak bisa memproduksi. Yang bisa dilakukan bank adalah membeli, jual. Sementara memproduksi dia nggak bisa. Makanya akad istisna ada di fatwa DSN, tapi tidak bisa diterapkan di dunia perbankan. Kenapa? Karena bank tidak bisa memproduksi. Apa yang diproduksi bank? Kecuali akad istisna dengan bank dalam bentuk buku tabungan, nah itu bisa. Bank kan bisa memproduksi buku tabungan, meskipun dialihkan ke percetakan yang lain. Tayyid. Maka orang yang tidak punya unit produksi, dia tidak bisa melakukan akad istisna. Sudah? Nah, untuk akad istisna, karena dia melalui proses produksi, kita langsung fokus di sini akad istisna. Objek istisna. Untuk objek istisna, karena dia melalui proses produksi, maka objeknya ada dua. Pertama adalah proses pembuatan. Yang sering diistilahkan dengan sebutan amal. Yang kedua, barang hasil. Yang sering diistilahkan dengan sebutan ain. Ain, barangnya. Baik. Dalam akad istisna, ulama beda pendapat. Dua ini mana yang lebih dominan? Amal ataukah ain? Sebagian ada yang mengatakan yang lebih dominan ain. Ada juga yang mengatakan yang lebih dominan amal. Tapi kalau kita perhatikan realita yang ada di masyarakat, yang lebih dominan dalam akad istisna adalah amal. Ini lebih dominan. Makanya kalau Anda pesan barang, itu tidak sebatas melihat hasil, tapi juga melihat proses. Di satu jalan ini ada banyak sekali penjual nasi goreng. Tapi Anda paling senang di ujung itu. Bukan karena masalah rasa, bukan karena masalah bahan, tapi masalah pelayanan. Nah, jadi yang dipertimbangkan pelayanan, kemudian cara masaknya. Sana paling bagus, Mas. Kenapa? Bersih dia. Nuang apa nasi saja ketika mau digoreng itu dari freezer. Nah, nasinya di freezer dulu misalnya ya. Kemudian ditaruh di wajan. Kemudian wajannya tertutup rapi. Dia penjualnya pakai masker, sementara yang lain suka bersin-bersin ketika goreng. Berarti Anda memperhatikan bagaimana proses. Bukan sebatas rasa. Dari sekian banyak penjahit, Anda suka si B. Kenapa? B itu tepat waktu. Pesan baju nanti sebulan ya, jadi persis satu bulan jadi. Sepekan jadi, persis satu pekan jadi. Yang lain itu kadang molor-molor, sukanya minta maaf, minta maaf. Berarti dia lebih memperhatikan proses, bukan sebatas ain. Bisa jadi bajunya sama, jahitannya sama, standarnya sama, tapi beda dari sisi pelayanan, beda dari sisi apa misalnya cara produksi, sehingga amal itu lebih dominan. Baik, amal ini kan kerja ya. Amal ini kerja. Karena amal itu kerja, maka akad istisna itu dianggap dominan sewa. Ini dominan akad ijarah, akad ijarah yaitu akad jual beli jasa. Ini kan jasa, ini kerja, jasa kerja. Baik. Nah, dalam akad jual beli jasa, dalam akad ijarah diperbolehkan untuk dilakukan meskipun barang belum ada. Meskipun jasanya belum ada. Anda membeli layanan umroh. Anda beli layanan umroh. Berangkat kapan? Desember. Kapan duitnya? Duitnya sehari sebelum umroh. Itu enggak mau pihak travel. Pasti Anda diminta untuk bayar 3 bulan sebelumnya atau batas limit pelunasan sebulan sebelum berangkat. Boleh enggak kayak gitu? Sudah melakukan akad padahal jasa umroh kita dapatkan di mana? Waktu di kota Mekah atau waktu di tanah suci atau waktu ketika Anda sudah mendapatkan layanan pertama yaitu di bandara. Anda dipersilakan untuk masuk lounge, kemudian di situ boleh makan sepuasnya, naik pesawat dan seterusnya sampai akhirnya Anda pulang. Tapi pembayarannya dan akadnya dilakukan sebulan sebelum itu. Dan itu boleh karena akadnya adalah akad ijarah. Makanya untuk akad istisna yang dia lebih dominan kerja dan jasa, yang lebih dominan kerja dan jasa tadi ya. Dalam akad istisna ini boleh meskipun barang belum ada. Akad sudah boleh dilakukan meskipun barang belum ada. Kok bisa, Pak? Ya, tadi kembali ke penjelasan ini. Jadi dia lebih dominan di posisi kerja dibandingkan jual beli barangnya. Sudah? Makanya dalam kasus tadi si A membeli baik. Si A membeli barang dari, anggap saja penjahit ya. Si A datang ke penjahit, kemudian dia sudah melakukan akad untuk sebuah baju, padahal bajunya belum ada. Dan itu diperbolehkan karena dia akadnya adalah akad istisna. Makanya kenapa tadi saya singgung bank itu sangat berharap B bisa melakukan istisna, menjual sebelum memiliki. Menjual sebelum memiliki itu kan yang menjadi mimpinya bang. Tapi sekali lagi karena bank itu bukan Sony, bukan produsen, maka dia tidak bisa melakukan akad istisna. Kalau dia produsen bisa. Baik. Contoh akad istisna apa pak? Developer itu termasuk produsen ya. Makanya anda ketika akad dengan developer, developer baru sedia lahan, baru dilakukan land clearing. Meskipun yang dia jual itu rumah, sudah boleh dilakukan. Kenapa? Karena yang dia jual itu adalah barang yang diproduksi, yaitu sebuah rumah. Kecuali kalau anda beli tanah, kalau beli tanah tidak bisa pakai akad istisna. Tapi kalau yang anda beli adalah sebuah rumah dan ini baru ada tanahnya saja, hukumnya diperbolehkan karena akadnya adalah akad yang di situ melibatkan proses produksi. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada pemirsa yang ingin bergabung bisa disampaikan ke nomor pertanyaan 0812 2444 3344. Sambil menunggu, baik, ini ada telepon yang pertama, coba kita angkat. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Dhafar di Jakarta. Silakan Bapak. Mau tanya kalau masalah jual beli emas atau dolar, apa mata uang itu kan harus tunai dan harus langsung. Pertanyaan saya adalah apakah ada cara, karena ada keterbatasan umpamanya mau beli dalam jumlah besar seperti untuk perusahaan, untuk dolar ataupun emas dalam jumlah besar, ini kan terbatasan, tidak bisa membawa uang tunai, dan satu mungkin bahaya dan besar. Yang kedua, kalaupun mobile banking pun juga ada pembatasan sekian, itu kan harus bisa dilakukan dengan cara transfer dari bank ataupun melalui RTGS ataupun apa. Nah, apakah bisa dilakukan itu? Yang disepakati biasanya kan memang misalnya harga dolar sudah terlock dengan angka sekian, pada detik kita memang oke deal dengan angka tersebut. Begitupun juga dengan emas. Nah, itu apakah bagaimana ya kalau memang harus apa tunai dengan tunai itu kan agak sulit. Baik. Cukup Bapak? Cukup. Nah. Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Memang seperti yang kita tahu bahwa mata uang pada asalnya tidak boleh dijadikan sebagai komoditas. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membatasi transaksi uang dengan uang. Diperbolehkan, tapi dengan batasan wajib tunai, dalam arti dari tangan ke tangan, agar orang itu sulit untuk melakukannya. Sehingga terjadi seperti tadi, ketika butuh dalam jumlah banyak, kita kesulitan. Dan itu tujuan besarnya adalah jangan anda gunakan uang sebagai komoditas. Karena uang kalau sudah digunakan sebagai komoditas, efek sampingnya, salah satu di antara pengaruhnya adalah peredaran uang akan lebih dominan dibandingkan peredaran barang, dan itu akan memicu terjadinya bubble ekonomi, dan itulah penyebab terjadinya inflasi. Sehingga ada hikmah besar di balik itu. Kenapa Rasulullah SAW membatasi transaksi emas, transaksi perak, termasuk transaksi uang yang itu diturunkan dari emas dan perak? Tujuan besarnya untuk menjaga agar tidak terjadi economic bubble, sehingga memicu terjadinya inflasi. Terus bagaimana kalau misalnya kita memang betul-betul butuh dolar dalam jumlah banyak, sementara harus dilakukan secara tunai, dan transfer dalam jumlah besar harus menggunakan misalnya RTGS. Kalau LLC itu berapa lama? LLC transfer melalui, baik, kalau RTGS berapa lama? Sehari sampai ya. Kalau dengan RTGS yang di situ ada penundaan waktu tapi masih satu hari ya. Wallahu a'lam, jika memang nilainya tidak bisa dilakukan secara tunai, karena harus mengalami penundaan, Anda datang ke bank, kemudian transfer melalui RTGS, butuh waktu selama sekian jam, 2 jam atau 3 jam. Berarti uangnya tertunda. Kemudian dolarnya juga tertunda. Jadinya sama-sama tertunda. Berarti yang mungkin bisa dijadikan solusi adalah ya lakukan yang memungkinkan untuk dijalankan secara tunai. Bank memungkinkan untuk menjalankan secara tunai misalnya dalam batas angka 100 juta. Atau misalnya limitnya 200 juta. Kalau 200 juta ke atas harus RTGS. Di bawah itu masih bisa. Baik, Anda berarti gunakan limit itu. Sudah? Dan jangan lakukan yang lebih. Ya, kalau bisanya hanya sampai di situ, jangan maksa gitu ya. Sehingga bisanya sampai di situ, lakukan sampai di sini. Untuk kebutuhan besok atau kekurangannya bisa diselesaikan esok hari. Sehingga dengan cara seperti ini mungkin bisa dijadikan sebagai solusi untuk yang nilainya besar. Jadi dipartisi. Kecuali kalau kita menganggap bahwa bisa dilakukan dengan takobut hukmi, yaitu serah terima, tapi serah terima yang tidak fisik, takobut hukmi. Nah, saya belum tahu apakah lembar bukti pengiriman RTGS itu bisa dianggap sebagai takobut hukmi ataukah belum. Karena di RTGS itu sifatnya hanya pengiriman, bukan sorf, bukan tukar menukar. Di RTGS kan Anda tidak menyebutkan saya kirim uang misalnya 300 juta dan sudah berubah jadi sekian dolar, kan tidak menyebutkan demikian. Penguncian dolar itu Anda lakukan di tempat yang lain, kemudian baru ke bank untuk melakukan pengiriman. Berarti RTGS itu murni hanya sebatas pengiriman dan bukan transaksi tukar menukar uang dengan uang. Wallahu a'lam. Tayyib. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu. Begini Ustaz, kan untuk kartu GSM seperti contohnya pasca bayar itu kita kan sebetulnya nomornya itu tidak dibeli atau dijualkan oleh si providernya. Kita hanya membeli produk-produk yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana hukumnya jika menjual kartu tersebut seperti kartu unik yang tanggal lahir bisa dijual berapa, 100 ribu berbanding ataupun nomor-nomor cantik. Karena setelah ternyata nomor cantik itu bisa dibeli di Grafari atau khusus si Grafari dari provider tersebut gitu. Jadi terjual belikan juga. Baik, memastikan lagi Pak, memastikan lagi nomor telepon itu tidak dijual ya? Ya, jadi Anda tahunya ternyata nomor handphone itu nggak dijual. Ada undang-undangnya itu. Kalau undang-undangnya tidak tahu sih, tapi Ustaz, Anda tahunya dari teman yang kerja di salah satu provider yang menguasai di Indonesia ini, Telkomsel kayak gitu kan. Baik, baik, cukup Bapak. Ya, sudah. Terima kasih banyak Pak. Tayyib. Standarnya sebenarnya kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat mengenai nomor telepon, apakah itu objek yang bisa dijual ataukah tidak. Kita sementara ini yang memahami itu bisa dijual, sehingga nomor saya itu milik saya. Andai kan nomor itu hilang, SIM cardnya hilang dan saya tidak urus, akhirnya nomor itu sudah nggak kepake, maka terlarang bagi provider untuk menjualnya ke orang lain. Ini kalau yang kita pahami, wallahu alam yang dipahami oleh kawan-kawan yang lain apakah seperti itu atau tidak. Tapi ada juga bukti real bahwa ketika nomor itu sudah tidak aktif, maka nanti pihak provider akan menggunakan nomor itu dan diserahkan ke orang lain. Katanya demikian. Dan ini pernah terjadi pada salah satu teman yang pernah umroh dalam waktu yang cukup lama, mungkin sekian belas hari. Ketika dia pulang, nomornya sudah gak bisa dipakai dan jatuh ke tangan orang lain. Katanya demikian. Sehingga kalau itu real, berarti memang provider punya aturan bahwa nomor itu tidak dijual ke konsumen, tapi masih menjadi hak milik provider. Jika demikian, berarti posisi nomor ini adalah diizinkan untuk digunakan. Diizinkan untuk digunakan dengan hak pakai melalui akad sewa. Nah sekarang kalau ada nomor cantik, misalnya sesuai dengan tanggal lahir atau gampang dihafal, ini dijual dengan harga mahal boleh tidak? Wallahu alam, kalau itu kita pahami sebagai akad sewa, sebenarnya sama dengan menyewakan sebuah objek yang hakikatnya sama tapi fasilitasnya beda. Misalnya ini ada banyak ruko. Ruko yang pojokan ini dia hook ya, punya dua jalan. Jalan depannya sama jalan sampingnya. Otomatis dia lebih dikenal dibandingkan ruko yang paling pojok, yang paling ujung. Orang kalau mau beli harus masuk dulu jauh. Maka nilai ruko dibuat berbeda. Yang paling depan harganya sekian, yang belakang sana harganya sekian. Boleh gak kayak gini? Boleh. Kenapa? Karena nilai ekonomisnya beda, nilai profitnya beda. Sehingga tidak jadi masalah ketika nomor cantik itu dijual dengan harga lebih mahal, dalam arti dia disewakan dengan nilai yang lebih mahal. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita bacakan pertanyaan melalui WA. Pertanyaan lewat WA, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akad istisna, apakah diperbolehkan jika A penjual makanan dengan brand X, di mana brand tersebut murni milik A, tetapi A tidak memproduksi sendiri, tetapi ambil dari produsen. Apabila ada customer A mau membeli, apakah bisa dengan akad istisna? Karena terkadang ada customer yang mau beli makanan tersebut, tetapi stok di A kurang, sehingga si A harus ambil lagi ke produsen. Baik. Apakah bisa dilakukan akad istisna sementara penjualnya tidak memproduksi? Dia kulak dari orang lain. Ada yang disebut dengan istisna muwazi atau istisna paralel. Istisna paralel itu orang punya unit produksi tapi untuk bagian yang lain disubkon ke orang lain. Contohnya, yang paling sering saya jadikan sebagai contoh istisna muwazi adalah orang yang punya usaha cetak-cetak. Cetak undangan, kartu nama, terus apa lagi misalnya? Cetak muk, muk dicetak, sablon di muk, kemudian di kaos. Dia punya usaha cetak-cetak. Dia enggak punya mesin. Dia enggak punya mesin cetak, enggak punya mesin sablon, tapi dia bisa desain. Maka dia sewa sebuah ruko yang kecil. Di situ hanya ada sebuah laptop atau komputer dan beberapa contoh hasil. Konsumen datang mau cetak kartu undangan. Dia ngambil contoh, saya mau yang seperti ini. Baik, disediakan kertas, tulis nama, lengkap keterangannya, jangan sampai ada yang salah. Kemudian setelah disepakati, itu didesainkan. Didesainkan, kalau kayak gini mau enggak desainnya? Mau. Baik, kami proses. Setelah jadi, dilempar ke percetakan. Ini diperbolehkan dengan akad istisna, meskipun penyedia cetak ini sama sekali tidak punya mesin produksi, tapi dia punya keterlibatan dalam proses produksi. Sudah? Sehingga kata kuncinya, akad istisna boleh dilakukan oleh pihak siapapun selama dia punya keterlibatan dalam proses produksi. Baik, sekarang kita bawa pada kasus makanan tadi. Makanan itu dibeli dalam bentuk sudah matang, cuman belum dikemas. Nah, dia hanya melakukan repacking. Bisakah repacking ini disebut sebagai proses produksi? Wallahu ta'ala alam, insya Allah bisa. Karena dia jual dalam bentuk kemasan yang sudah ada brand tertentu, sehingga orang mengenalnya brand ini isinya bahan makanan ini dengan packing tertentu. Nah, dari sini berarti bahan makanan itu adalah bahan baku, sementara yang dijual adalah bahan makanan yang sudah di packing kemudian dia jual dalam bentuk yang sudah jadi. Insyaallah boleh disebut sebagai istisna muwazi, istisna paralel, di mana ketika Anda belum memiliki barangnya, belum memiliki bahan baku, makanannya belum kulaan, Anda sudah berhak untuk menerima PO. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Aldo di Depok Ustaz. Silakan, Pak. Ustaz mau tanya Ustaz, ada sendiri kasus ada kasus nih Ustaz, jadi kerja sama bisnis Ustaz, konveksi. Jadi ada 4 orang Ustaz, A, B, C, D. A dan B ini punya modal modal 20 juta masing-masing Ustaz. Kemudian C dan D ini modalnya 5 juta. Jadi modal total itu ada 50 juta Ustaz. Kemudian untuk sharing profitnya nanti disepakati ya 40% A dan B itu 40%, 40-40, kemudian C dan D 10-10% Ustaz. Kemudian satu tahun kerjasama itu terkumpul apa namanya aset apa intinya ada kas, ada piutang, ada mesin 150 juta Ustaz. Jadi kas itu ada 10 juta. Diutang 90 juta, kemudian dalam bentuk mesin 50 juta gitu Ustaz. Jadi nilainya 150 juta. Nah, si A ini ingin keluar Ustaz. Si A ingin keluar yang punya modal 20 juta. Nah, itu bagaimana cara bagi hasilnya, bagaimana skemanya Ustaz? Boleh Ustaz tolong dijelaskan Ustaz? Baik. Cukup Bapak? Oke, itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika si A ingin keluar, berarti dia harus menjual sahamnya bisa ke B, C, atau D. Tapi kalau dia mau jual sahamnya ke orang lain, harus minta izin ke B, C, dan D. Karena dalam syirkah, ketika ada salah satu syarik, syarik tadi apa? Anggota syirkah. Ketika ada salah satu anggota syirkah mau menjual sahamnya, di situ diikat dengan hak syuf'ah. Apa itu hak syuf'ah? Hak untuk membatalkan akad ketika salah satu syarik menjual ke orang lain. Saya dan saudara saya punya sepetak sawah. Ini milik berdua. Kalau saya mau jual jatah saya harus izin ke saudara saya. Jika saya enggak izin, saya jual ke X misalnya. Akad selesai, X bayar ke saya. Maka saudara saya berhak untuk membatalkan akad saya dengan X melalui hak syuf'ah. Sehingga saudara saya bisa datangi X, kamu beli berapa? Sekian juta, ini tak bayar dah. Kamu tidak boleh lagi memiliki sawah ini. Dan saya salah dalam hal ini, kenapa? Karena saya menjual jatah saya sebelum minta izin kepada syarik saya, sebelum minta izin kepada anggota syirkah yang lain. Karena itu jika A keluar, maka bisa dijual ke salah satu dari BCD atau dijual ke orang lain dengan cara atau dengan minta izin kepada BCD. Nah, masalah nilai itu kembali kepada kesepakatan. Masalah nilai kembali kepada kesepakatan. Karena unit usaha ini sudah berkembang dan tadi sudah disampaikan sudah punya piutang sekian, punya uang tabungan sekian, punya mesin sekian. Berarti nilai awalnya yang dulunya 50 juta sudah berkembang jadi sekian puluh juta. Nah, selanjutnya ketika dia jual ke temannya yang lain, itu sesuai dengan kesepakatan. Boleh enggak dia jual modalnya saja? Ya sah-sah saja kalau A-nya setuju. Kembali kepada kesepakatan. Wallahu a'lam. Tayib, kita angkat penelpon berikutnya, silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan Bapak. Ya Ustaz, Ana dari Jakarta Ustaz. Mau bertanya. Yang pertama Ustaz, Anda kan aktif di lembaga pendidikan di sebuah bimbel. Nah, lalu mekanisme pembayarannya itu adalah ketika mau memasuki tahun ajaran baru, bimbel tersebut memberikan sistem diskon Ustaz, program diskon. Nah, misalkan di bulan April itu jangka waktunya April sampai Mei, itu diskonnya 30%. Lalu jangka waktu Mei sampai Juni itu diskonnya 27%. Dan Juni hingga Juli itu diskonnya 24%. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah mekanisme pemberian diskon tersebut dibolehkan, Ustaz? Baik. Apakah ada? Iya. Lalu yang kedua, Ustaz, kalau yang kedua, misalkan Anda menjadi marketing, Ustaz. Anda diminta memasarkan sebuah produk, misalkan itu hewan kurban atau produk lain, dengan harga pedagang, Ustaz. Anda ditugaskan untuk memasarkan saja harga dari pedagang. Nanti jika memang hewan tersebut laku, Anda akan mendapatkan fee-nya gitu, Ustaz. Apakah itu dibolehkan, Ustaz? Yang menugaskan gitu, Anda pemilik barang, pemilik hewan? Iya, baik. Pemilik hewan, Ustaz. Nah, gitu. Cukup. Ya, terima kasih. Jazakallahu khair. Semoga Allah akan memberikan atas ilmu dan umur antum. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk yang pertama, yang Anda gambarkan tadi, pihak bimbel memberikan diskon yang bermacam-macam sesuai dengan rentang waktunya. Di bulan sekian diskon 30%, di bulan sekian diskon 27%, dan seterusnya. Hukumnya sah-sah saja dan diperbolehkan. Karena pemilik barang berhak untuk menjual barangnya sesuai dengan harga yang dia buka. Sehingga dia mau jual bulan ini dengan harga 100, bulan depan dengan harga 150, bulan depannya lagi harga 200, itu terserah dia. Karena itu tidak masalah ketika ada perbedaan nilai diskon, mungkin disebabkan karena dalam rangka untuk bisa menarik pasar, hukumnya diperbolehkan. Intinya adanya variasi harga itu boleh selama baru di tahap iklan atau penawaran. Dan yang dilakukan oleh pihak bimbel ini adalah iklan. Dia sampaikan bulan ini diskon sekian. Bagi siapa yang daftar di bulan ini dapat diskon sekian. Dan itu iklan. Dan iklan itu semakna dengan penawaran. Dia menawarkan kepada masyarakat, kalau Anda mau beli jasa kami di bulan ini dapat diskon sekian. Kemudian yang kedua tentang kasus marketing, Anda dapat fee jika Anda sudah mendapatkan izin resmi dari pemilik hewan. Insya Allah tidak masalah, berarti posisi Anda adalah sebagai wakil. Dan akad yang dilakukan adalah akad samsarah, akad maklaran. Dan di Sahih Bukhari dinyatakan babun ujroh samsarah, bab tentang upah maklaran. Dan beliau menyebutkan beberapa keterangan tabi'in seperti Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, kemudian Ibrahim an-Nakhai dan yang lainnya, yang mereka membolehkan akad samsara. Insya Allah tidak masalah selama fee yang disebutkan jelas sesuai dengan kesepakatan antara Anda dengan pihak pemilik barang. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita tambahkan satu pertanyaan melalui WA. Tidak ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya produsen kue. Lalu saya menawarkan ke teman-teman untuk menjadi reseller. Apakah teman saya tersebut termasuk wakil saya? Lalu proses jual beli atau pemesannya bagaimana supaya halal? Syukran, Ustaz. Bisa reseller yang merupakan teman Anda bisa jadi wakil dengan ketentuan wakil itu tidak beli. Berarti dia, Anda hanya minta kepada para reseller, tolong jualkan, jualkan, jualkan. Nah, kalau reseller dapat pesanan, reseller tidak membayar dulu, tapi dia cuma menyampaikan pesanan ini ke alamat A. Anda buatkan, lalu Anda antar ke alamat A. Selanjutnya konsumen bayar ke Anda, kemudian Anda ngasih fee ke reseller sesuai yang disepakati, sebagaimana dalam kasus marketing fee tadi ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita lakukan dan bisa kita pelajari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari di kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.